Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dari Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Ma berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksanakan. Kiranya diberkati orang yang membaca tapi juga mengaktualisasikan itu dalam hidup mereka hari demi hari. Bapak yang terkasih, dua minggu berturut-turut kita masuk kepada kitab Lukas ini, dan kemarin kita sudah banyak dijelaskan oleh Pak Bigman tentang bagaimana Tuhan memilih baik itu Zakaria maupun Maria. Tuhan memilih Zakaria sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan yang mewakili umat untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, yang melayani umat. Tapi juga di sisi lain Tuhan juga memilih orang awam seperti Maria. Orang yang dari segi daerahnya saja tidak diperhitungkan, apalagi dari segi yang lain. Tapi Tuhan memakai luar biasa, ingin memakai Maria dengan lebih luar biasa dibanding daripada imam. Lalu kita juga menemukan Tuhan tidak hanya memakai orang yang tua secara umurnya, tapi juga memakai orang yang muda. Dan di sana kebetulan orang yang tua ini adalah orang yang mandul, tapi Tuhan memberkatinya dan bisa melahirkan seorang putra di umurnya yang lanjut. Tapi juga Tuhan memakai orang yang perawan untuk melakukan sesuatu hal yang jauh lebih besar, di mana orang mandul bukan hanya orang mandul yang bisa melahirkan, tapi juga perawan pun bisa menghadirkan seorang melahirkan seorang putra. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya soal bagaimana Tuhan memilih umatnya. Saya pikir di beberapa waktu yang kemarin kita juga melihat bagaimana ujian-ujian terhadap orang percaya itu, ujian-ujian baik terhadap imam maupun kepada awam. Di dalamnya adalah ada Maria. Kita melihat bagaimana seorang Zakaria, orang yang luar biasa, orang yang takut akan Allah, orang yang hidup benar, dia seorang imam, istrinya pun adalah keturunan Harun yang juga adalah imam. Dia bukan hanya orang yang benar, tapi melakukan firman Allah itu setiap hari. Melakukan, bahkan dicatat, mereka melakukan itu secara sempurna. Seperti kita tahu, kalau bicara tentang sempurna melakukan hukum Taurat, kalau hanya 1-9 dilakukan, yang ke-10 tidak dilakukan, itu namanya tidak sempurna. Dan semua 1-9 itu menjadi batal, karena 1 tidak dilakukan. Tapi dicatat orang di kitab Lukas yang ayatnya yang ke-6, di sana Zakaria adalah orang yang sempurna melakukan hal itu. Ini luar biasa. Tapi apa yang kita lihat, betapa luar biasanya ujian terhadap sosok imam satu ini, betapa luar biasanya ujian yang berat terhadap sosok Zakaria, seorang imam dan istrinya orang imam melakukan yang benar. Tapi apa yang didapat? Didapat adalah mereka dicobai sampai akhir, diuji sampai kepada akhir umurnya, lanjut umurnya. Mereka istrinya mandul, mereka tidak punya anak. Seperti juga kita tahu bahwa kalau orang tidak mempunyai anak, maka itu menjadi sesuatu yang bagi konteks waktu itu adalah kecenderungan ada dosa di dalam orang itu, dan bukan hanya dosa kecil, tapi juga dianggap sebagai pendosa besar. Bukan hanya itu, orang yang semacam demikian adalah orang yang tertutup berkatnya. Karena itu betapa luar biasanya aib yang dihadapi oleh keluarga ini. Tapi sampai di akhir perjalanannya itu pun dicatat Alkitab, mereka masih terus-menerus. Kemudian mereka masih terus-menerus menghidupi, percaya kepada Tuhan. Terbukti dari bagaimana sampai di akhir mereka masih mendoakan apa yang diinginkan. Mereka masih berharap kepada Tuhan dan tidak dicatat mereka kemudian mengecewakan Tuhan dengan berkata apa, mendustai Tuhan atau dengan bersikap membenci Tuhan dengan menyatakan itu. Begitu juga orang yang awam. Bukan hanya para imam seperti Zakaria, bahkan orang awam itu masuk dalam diuji juga. Seperti kita tahu bahwa Maria didatangi oleh malaikat untuk dikatakan bahwa dia akan mendapatkan putra, padahal dia seorang perawan, lalu putranya itu nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Dicatat putranya itu nanti akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, akan dikaruniakan tata Daud, lalu anaknya juga akan menjadi raja atas keturunan Daud, dan kemudian anaknya akan menjadi kerajaannya pun akan kekal selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kenapa saya katakan ini sebagai ujian iman, bagaimana mungkin seorang Maria yang masih perawan lalu bisa mendapatkan putra? Bukankah untuk mempercayai sesuatu yang demikian itu bukan sesuatu yang mudah? Bagaimana mungkin perawan bisa memperoleh anak? Bagaimana mungkin orang belum bersetubuh, belum melakukan hubungan suami istri lalu belum menikah bisa mendapatkan putra? Itu butuh iman yang jauh lebih besar, butuh iman yang jauh lebih besar daripada mempercayai apa yang kemudian Zakaria harapkan dari awal sampai akhir. Di mana Zakaria sampai di titik akhir umurnya pun masih berharap kepada Tuhan. Karena Maria ini tidak ada contoh sebelumnya bahwa perawan itu bisa mengandung, perawan itu bisa memiliki putra. Sementara Zakaria ada begitu, setidaknya ada tiga yang tercatat dalam kitab suci yang menyatakan di akhir, ada dua atau tiga, yang menyatakan bahwa di akhir hidup orang Tuhan masih bisa memakai seorang yang tua untuk mendapatkan putra. Dan bukan hanya beriman, menghidupi iman yang perawan kemudian bisa mendapatkan anak, lebih berat lagi menghidupi iman yang kemudian dia sebagai orang awam, orang yang biasa, tidak ada dari keturunan kemudian tidak masuk dalam golongan imam, lalu dinyatakan anaknya kelak akan menjadi raja, dinyatakan kelak anaknya akan menjadi sang Mesias itu. Ini lebih tidak masuk akal, siapa saya bisa memperoleh hal itu? Kenapa tidak kemudian Zakaria saja yang memperoleh hal itu? Bukankah kemudian Mesias itu adalah memiliki dua fungsi yang utama, pertama menjadi raja, kemudian kedua juga menjadi imam sekaligus. Dua hal yang kemudian menjadi satu. Maria ini bukan siapa-siapa, dia tidak berasal dari keturunan imam. Bahkan lebih cocok adalah Zakaria, tapi Tuhan berkenan memakai Maria untuk melakukan karya besar Allah kepada orang yang satu ini, kepada orang yang awam ini. Ini merupakan ujian percaya Maria. Bapak-Ibu kasih, apakah kemudian hal ini membawa kegirangan terhadap Maria? Apakah hal itu membawa kemudian Maria menjadi bersuka cita menerima hal itu? Saya pikir benar, nanti Maria akan menyatakan sukacitanya di nyanyian Maria, nanti di 46 sampai dengan 56, pasal yang pertama. Tapi saya melihat itu melewati pergumulan iman yang luar biasa, dan melalui banyak tanda yang akan kita lihat nanti. Karena itu saya lebih melihat sekarang dari titik ini adalah lebih melihat pergumulan Maria. Tapi tanpa mengabaikan kegirangan itu adalah bagian terpenting dalam pergumulan iman Maria. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih lanjut tentang seperti apa dinamika pergumulan iman Maria, seperti apa Maria beriman di saat segala sesuatunya seolah-olah hampir mustahil, karena tidak ada contoh sebelumnya, beda dengan Zakaria. Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana Maria itu kemudian ada iman yang bertanya. Bagaimana iman yang bertanya adalah salah satu bentuk ekspresi dari keberimanan Maria. Bertanya, banyak orang kemudian menganggap bertanya itu sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan iman. Banyak orang memandang beriman itu ya harus beriman, asal percaya, pokoknya percaya. Bertanya dianggap sebagai sebuah penodaan. Bertanya dianggap tentang iman dianggap sebagai sebuah perlawanan terhadap apa yang diimani. Beriman seringkali dikontraskan dengan bertanya. Tapi tidak bagi Maria. Maria pun masih ketika dia beriman, bukan berarti bertanya itu sebagai bentuk tidak percaya Maria, tapi merupakan ekspresi dari dinamika beriman Maria. Justru menurut saya ketika orang hanya beriman saja dan tidak menanyakan, tidak mempertanyakan, tidak berdialog dengan imannya, tidak menelusuri seperti apa imannya, itu merupakan bagian dari iman yang buta. Seperti orang melangkah kemudian ke dalam gelap, pokoknya maju saja, tidak melihat apa-apa, dan tidak nanti apa yang ditemui di sana, orang tidak tahu. Kira-kira seperti itulah orang yang beriman tapi tidak menanyakan apa itu imannya, beriman tapi tidak menggumuli apa itu imannya. Berbeda sama sekali dengan Maria. Orang yang beriman tidak bertanya, menurut saya adalah kalau menurut saya bagian dari beriman yang tidak bertanggung jawab terhadap imannya. Karena kalau orang bertanggung jawab imannya, dia akan mencoba mencari tahu atau mencoba mengerti, walaupun sampai di akhirnya itu ada titik misterinya ilahi, misteri di balik iman itu soal yang berbeda. Tapi ketika orang beriman harus terus-menerus menggumulkan iman itu, terus menggumulkan apa yang dia percayai. Di Lukas 1 ayat 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini di pasal sebelumnya, di bagian sebelumnya, bukan di 39 ayat 45 tadi. Tapi saya melihat ada rangkaian pergumulan iman seorang Maria ini. Dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Di sini kita lihat bagaimana kemudian Maria menanyakan itu dengan cara berpikir yang logis. Ya kalau mendapatkan anak, orang mendapatkan putra, itu pasti ada suaminya. Bagaimana mungkin orang tidak bersuami kemudian bisa memiliki anak? Kecuali zaman sekarang, kata Pak Big Bang kemarin, ya itu bukan hal yang biasa. Ada banyak orang yang kemudian menyelewengkan pernikahan itu dengan melakukan hal-hal yang persinan. Baik, yang terkasih dalam Tuhan, apakah kemudian bertanya bagaimana mungkin atau bagaimana bisa hal itu terjadi? Ini membuat Maria, bukan berarti Maria kemudian tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu, bukan berarti kemudian Maria ragu terhadap apa yang dikatakan oleh malaikat. Tapi ini adalah bentuk dari model berimannya Maria, bentuk bagian atau dari dinamika iman Maria yang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang seperti apa imannya. Dan saya pikir itu bagian dari pergumulan iman yang luar biasa. Tapi ketika mendapat jawab, baru Maria akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Walaupun demikian, seperti kita tahu bahwa ketika dijawab pun, jawaban itu pun masih menuntut percaya. Tapi ada sedikit pergeseran dari pertama Maria melihat apa yang perlu dia imani itu dalam konteks logika manusia. Tapi di sini ditunjukkan ada lompatan lebih dari itu, bahwa itu menjadi mungkin kalau itu adalah Tuhan yang melakukan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ayatnya yang 35. Karena kuasa ilahi itu juga, anak yang akan kelahirkan itu akan disebut Kudus dan Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dijawab oleh malaikat, itu semua yang bukan dalam proses biologis manusia, bukan secara manusia anak itu akan lahir, tapi anak itu lahir melalui prosesnya Allah. Kemarin dijelaskan oleh Pak Bigman, bukan melalui sperma, pertemuan sperma Allah dengan sel telur Maria, bukan seperti demikian. Tidak melewati proses biologis seksualitas seperti demikian. Tapi itu dikandung oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Kudus terhadap diri Maria. Dan untuk mempercayai ini pun masih memerlukan iman, masih memerlukan percaya. Saya pikir betapa sulitnya apa yang dihadapi oleh Maria. Karena tidak ada kemudian contoh yang jelas tentang apa yang diimani. Karena itu mungkin saja ada sedikit keraguan ketika itu bicara tentang sesuatu yang belum pernah dialami, sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Tapi kita melihat itu semua nanti akan ditepis dengan bagaimana sikap Maria ketika mendengar jawaban itu. Walaupun masih tetap perlu percaya, tapi Maria masih beriman. Walaupun di luar nalar, di luar logika, tapi Maria masih tetap percaya dan sikap iman selanjutnya dari Maria adalah sesuatu yang menarik, bahwa Maria kemudian tetap percaya hal itu meski hal itu tidak sesuai dengan logika pikir manusia. Tapi yang menarik adalah sikap Maria, dia mempercayakan dirinya sebagai hamba. Artinya dia akan menjadi taat, melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Dia akan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Dia menganggap dirinya hanya sebagai alat saja bagi Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai hamba. Kalau Tuhan berkata A, maka dia akan melakukan itu, akan nurut dengan itu. Ini sebuah penyerahan diri yang luar biasa dari seorang Maria. Benar, dia tidak secara logika tidak akan nyambung, dan dia bertanya tentang hal itu. Tapi ketika dia tidak memperoleh jawab sesuai logika, dan kemudian Tuhan menjawab melalui malaikatnya, melalui sebuah karya yang dilakukan oleh Allah sendiri, maka dia mempercayakan dirinya kepada apa yang dilakukan Tuhan itu, mempercayakan dirinya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ini sebuah model iman yang luar biasa. Lalu yang di pasal di bagian sebelumnya adalah ditegaskan dengan jadilah menurut perkataanmu. Saya pikir ini sebuah pergumulan iman yang luar biasa yang dialami oleh Maria, sebuah pergumulan iman yang begitu kuat, dan dari seorang yang hanya biasa, seorang awam, bukan imam, seorang yang bukan seorang hamba Tuhan tapi seorang jemaat biasa, harus mendapat, boleh dibilang ini sebagai cobaan iman yang begitu luar biasa. Cobaan, kenapa cobaan iman? Karena harus mempercayai sesuatu yang tidak masuk logika, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan karena itu butuh iman yang begitu besar. Bapak Ibu, kadangkala kita melihat diri kita ini beriman itu sebagai sesuatu yang begitu berat bagi kita. Kadang ketika kita melakukan A, jangan-jangan ini tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang kita menghadapi sebuah misteri antara dunia nyata, realita kita hari ini dengan apa yang firman Tuhan lakukan, firman Tuhan katakan. Dan ini membuat kita menjadi kemudian bingung. Lalu, apakah kemudian kita salah kalau kemudian kita menanyakan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana itu Tuhan? Saya pikir tidak ada salahnya, dan saya pikir juga Tuhan akan berkenan menjawab kita, entah itu melalui jawaban yang langsung maupun melalui jawaban yang tidak langsung. Dan beriman yang bertanya itu betapa luar biasanya kalau beriman itu bukan hanya percaya saja, tapi menggumuli iman itu hari demi hari, sehingga kita mendapat, oh ini maunya Tuhan, oh itu yang ini. Tapi ketika sesuatu itu mentok, sesuatu itu kemudian ada pada tataran misteri, biarlah itu ada pada tataran misteri, dan kita tidak masuk kepada tataran misteri itu. Yang kemudian, yang selanjutnya adalah bagaimana dinamika seorang iman, seorang Maria, bagaimana pergumulan iman Maria adalah ketika dia menghadapi hubungan antara kaitan percaya dan tanda, hubungan atau kaitan antara beriman dan tanda dari iman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih, kitab Lukas adalah kitab yang luar biasa, ditulis oleh seorang dokter yang saya pikir memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Dia secara sistematikanya juga baik dan bagus, runut, dan kemudian cara menulisnya pun berbeda dengan banyak penulis Injil lain. Artinya penulis Injil lain melihat secara langsung lalu menulisnya. Tapi kalau Lukas adalah menulis dengan cara meneliti, meriset terlebih dahulu dari banyak sumber, dari pertanyaan, bertanya langsung kepada rasul-rasul yang mengalami, lalu menuliskan hal itu. Kita bisa lihat kembali di pasalnya yang pertama di bagian awal. Itu seperti itulah cara bagaimana Lukas menuliskan Injilnya ini. Nah, karena itu setiap kisah, setiap cerita itu yang dirangkai oleh Lukas itu bukan berarti tidak ada maknanya. Dia merangkai kisah ini, kemudian dilanjutkan kisah ini. Itu ada sesuatu mengandung maksud tertentu, mengandung penegasan tertentu yang ingin kemudian Lukas inginkan orang pembacanya itu mengerti kenapa ini ditaruh di tempat ini, kenapa ini ditaruh di tempat ini. Nah, begitu juga dengan kisah Zakaria ini, kemudian dilanjutkan dengan kisah Maria dan sampai kepada runutan kenapa Maria dan Elizabeth ini kemudian bertemu. Di ayatnya 39 ayat 40 dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Bapak Ibu terkasih, beriman atau mengimani sesuatu yang besar, apalagi sebelumnya tidak pernah ada dan terjadi, saya pikir bukan hal mudah, tapi ketika ada tanda atau ketika ada sinyal tentang kebenaran yang dimaksud, maka itu akan sangat begitu membantu dan akan sangat menguatkan. Inilah yang kemudian dialami oleh Maria. Runutan-runutan, kemudian urutan-urutan tanda itu begitu luar biasa. Dari yang sebelumnya terlihat gelap sama sekali, lalu kemudian ada sinyal-sinyal, oh ini toh yang dimaksudkan. Dan meskipun mungkin Maria, tapi kita melihat sinyal-sinyal itu dan kita melihat betapa luar biasa Maria itu beriman. Dan betapa luar biasanya Tuhan menolong kepada orang awam untuk beriman. Betapa luar biasanya Tuhan menolong kepada Maria yang butuh kekuatan ekstra, butuh keberanian ekstra untuk mengimani apa yang Tuhan inginkan. Tanda yang pertama adalah bagaimana kemudian dia mendengar Elizabeth hamil di hari tuanya. Ini merupakan tanda yang luar biasa. Kalau sebelumnya Maria ini tidak melihat ada cerahnya, ada sedikit clue-nya, ada sedikit pencerahan bagaimana ini beriman seperti ini, bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi ditunjukkan oleh malaikat kepada Maria bahwa sarakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Di ayat yang ke-36. Bapak-Ibu yang terkasih, ini bukan sesuatu yang hanya sekilas disampaikan. Kenapa malaikat ini menyampaikan? Tapi di bagian ayat 37-nya itu memberikan penegasan kepada Maria bahwa sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Seolah-olah ingin berkata, kalau orang yang mandul hari tuanya itu kemudian di hari tuanya sampai dia umur lanjut itu pun masih bisa mendapatkan seorang putra, apalagi hanya kamu sebagai seorang perawan, bukankah ini tanda yang luar biasa yang dari Allah tunjukkan kepada Maria? Ini tanda pertama. Jadi untuk memberikan latar, memberikan dasar bagi Maria untuk beriman, Tuhan memberikan contoh kehidupan yang luar biasa dari seorang imam ini. Dan ini sama sekali tidak mendapat atensi dari banyak penulis Injil. Sementara latar yang begitu penting ini memiliki atensi khusus bagi Lukas, di mana Lukas menganggap kehadiran Yohanes, bagaimana pergumulan Zakaria ini memiliki sesuatu makna yang besar terhadap berimannya Maria. Nah, itu tanda yang pertama. Lalu setelah itu, bagaimana Maria bukan hanya mendengar itu, tapi kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Maria melihat langsung bahwa Elizabeth itu benar-benar hamil. Bapak-Ibu terkasih, saya pikir ini bukan soal Maria ini adalah, Elizabeth ini adalah saudaranya Maria. Saya pikir kunjungannya ke rumah Elizabeth ini bukan soal hubungan kekerabatan saja. Karena kalau hanya sekedar hubungan kerabatan kan bisa kapan-kapan saja. Tidak perlu ada satu momen tertentu baru dia berkunjung ke sana. Karena jarak antara tempat Maria di Nazaret itu dengan pegunungan Yehuda di mana Elizabeth dan Zakaria tinggal, itu kira-kira perjalanannya 4 hari. Artinya, waktu Maria berkunjung kepada Elizabeth, itu ada sesuatu yang luar biasa yang ingin dia temui. Ada sesuatu yang luar biasa yang ingin dia kemudian ketahui. Bukan sekedar hubungan kerabatan, bukan sekedar dia mau bersimpati dengan kebahagiaan seorang Elizabeth, bukan hanya sekedar dia turut berbahagia dengan apa yang Elizabeth rasakan, tapi dia ingin melihat proses dari keberimanannya dia ingin melihat bagian-bagian dari tanda yang sudah Allah Allah sudah lebih dulu tunjukkan dengan pergumulan seorang Elizabeth. Dan sekarang dia bisa menemukan sendiri, melihat secara langsung seperti apa hal itu terjadi. Dan dengan demikian ini bukan sesuatu yang hanya biasa-biasa saja, tapi ini menguatkan iman seorang awam ini, menguatkan iman seorang Maria. Dan inilah tanda-tanda itu berlangsung dari mendengar Amil, lalu melihat langsung, bahkan juga tentu saja dia bertemu dengan Zakaria, yang pada saat itu tentu saja adalah sedang bisu, dan kebisuannya itu pun menjadi tanda seorang Zakaria. Yang dicatat dari ayatnya yang ke-20, bahwa kalau semuanya ini belum selesai, atau kalau semuanya itu belum terjadi, maka dia tidak akan bisa bicara. Dan ini betapa luar biasanya tanda yang diberikan Tuhan kepada orang yang kemudian mendapat ujian iman yang begitu luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Maria terombang-ambing hanya percaya saja, tapi Tuhan pun menunjukkan satu demi satu apa bagian dari apa yang dipercayainya. Lalu tanda yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana Maria itu mendengar ekspresi atau melihat ekspresi langsung dari kegirangan dari Elizabeth bertemu dia. Bagaimana Maria itu mendengar apa yang dikatakan oleh Elizabeth, bahwa anak dalam kandungnya itu seolah-olah girang dan melonjak luar biasa sedemikian rupa. Ini tanda yang saya pikir luar biasa, karena itu bukan karena Elizabeth itu sendiri yang bekerja, tapi Alkitab mencatat itu karena Roh Kudus yang bekerja. Waktu Maria masuk ke rumah Elizabeth dan Zakaria, dia kemudian memberi salam, dan ketika salam itu didengar, Alkitab mencatat, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bapak Ibu terdengar, bagaimana kemudian Elizabeth tahu kalau Maria dalam keadaan hamil? Bagaimana Elizabeth tahu bahwa Maria adalah orang yang diberkati Tuhan? Maria akan mendapatkan putra. Saya pikir kalau hanya itu pernyataan Elizabeth, saya pikir juga mungkin sekedar doa ala kadarnya. Tapi ini adalah datangnya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan pencerahan, Roh Kudus yang mencerahkan, Roh Kudus yang memberikan ilham, yang memberitahukan itu semua terjadi kepada Maria. Karena itu Maria kemudian bisa melanjutkan itu dengan ucapan berkat. Elizabeth bisa melanjutkan dengan ucapan berkat. Ya, ini bagian dari ucapan berkat. Bapak Ibu kasih, kadangkala beriman itu bukan sesuatu yang hanya asal percaya. Berbahagialah orang yang seperti Maria ketika dia bisa beriman, lalu terbentur, berhenti kepada segala sesuatu menjadi misteri bagi dia. Tapi Tuhan berkenan memberikan tanda kepada dia. Tuhan berkenan memberikan dia itu sinyal-sinyal tertentu tentang kebenaran apa yang ingin Tuhan tunjukkan. Dan hal itu bukan hanya berlalu begitu saja, bukan hanya menjadi bagian dari informasi yang perlu dikonsumsi oleh Maria, tapi itu merupakan bagian dari sesuatu yang kemudian menguatkan iman kita. Hari ini mungkin kita ada begitu banyak permasalahan yang berat. Hari ini mungkin kita, kalau beberapa minggu lalu bicara tentang iman adalah bagaimana kita itu kemudian bukan maunya kita, kata Pak Bimin, tapi itu adalah bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mudah, artinya kemauan kita harus selalu disinkronkan dengan kemauan Tuhan. Kemauan kita harus selalu kemudian dihubungkan dengan apa yang maunya Tuhan. Dan ini seringkali menjadi benturan bagi kita. Kita mau ini, Tuhan mau itu. Dan bahkan kemudian kita menjadi tidak jelas apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan inginkan kita percaya. Karena itu tanda bisa menjadi hal yang mungkin bisa kita doakan. Ada banyak orang kemudian alergi tentang tanda. Kalau berdoa minta tanda, oh, itu enggak boleh, itu mencobai Tuhan. Tapi bagi saya ketika kita sedang bergumul luar biasa dan hal itu kemudian merupakan sesuatu yang berat, meminta tanda adalah sesuatu yang wajar pertama. Yang kedua, meminta tanda adalah sesuatu bagian dari pergumulan iman seseorang. Dan ketika tanda itu ketika tanda itu diberikan pun itu pun bagian dari rencana dari Tuhan, bahwa Tuhan itu tahu seberapa besar iman seseorang atau spiritual seseorang dalam menghadapi sesuatu, dalam memahami dia, dalam memahami kehendaknya, dalam memahami imannya. Itu dinamika yang kedua. Langkah selanjutnya adalah dinamika yang ketiga adalah bagaimana ada kekuatan dalam bergumul bersama. Dan ini yang dihidupi juga oleh Maria. Bukan hanya tadi kita lihat tadi, bukan hanya Maria itu bertanya, tapi juga Maria kemudian mendapatkan tanda-tanda dan mempercayai apa yang Tuhan tunjukkan melalui tanda. Tapi secara aktif Maria juga kemudian datang ke tempat Elizabeth dan seolah-olah mengajak bergumul bersama Elizabeth dengan dirinya. Karena itu dinamika yang ketiga adalah bagaimana ada kekuatan bergumul bersama. Bapak kasih menghadapi masalah yang rumit, kira-kira siapa orang yang kemudian paling bisa mengerti dan memahami keadaan atau kondisi serta sekaligus memberikan solusi kepada kita kalau kita sedang mengalami persoalan yang rumit? Kita tentu akan menjawab, oh tentu keluarga saya yang jauh lebih tahu, istri saya, anak saya, suami saya, itu tentu lebih tahu daripada orang lain. Ada orang menjawab, oh bisa jadi juga sahabatnya, sahabat saya yang paling tahu saya, tentu di luar Tuhan, ini bicara tentang orang. Tapi salah satu orang yang kemudian bisa mengerti apa yang sedang kita hadapi adalah orang yang pernah mengalami persoalan yang sama. Dan inilah yang dialami oleh Elizabeth dan hubungannya dengan Maria. Baik, terima kasih. Bicara tentang perawan yang hamil, kita kembali melihat. Tentu ini bukan sesuatu, entahlah, apakah ini kita melihat ini sebagai sesuatu masalah atau sesuatu anugerah. Saya pikir bukan hanya melihat dari sisi anugerahnya, tapi bagi seorang yang mengalaminya, bagi seorang perawan yang hamil seperti Maria, itu bisa menjadi aib. Dan karena itu dia butuh dimengerti, dia butuh dipahami kondisi dan keberadaannya. Dan kedatangannya ke rumah Zakaria dan Elizabeth ini menjadi bagian, bukan hanya kita lihat tadi seperti Maria ingin membuktikan, tapi menjadi bagian dari dia ingin memperoleh sesuatu penjelasan tertentu terkait dalam tanda petik aibnya ini. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang aib, datang ke tempat Elizabeth adalah tempat yang tepat. Karena Elizabeth itu dicatat Alkitab menanggung aibnya bahkan sampai lanjut umurnya. Jadi dia sudah biasa diejek dengan si mandul-si mandul, dia sudah biasa diejek dengan orang yang ditahan berkatnya, dia biasa diejek dengan si pendosa padahal dia imam dan dicatat Alkitab sebagai orang benar. Datang ke tempat Elizabeth ini menolong Maria untuk kemudian menyiapkan mentalnya untuk menghadapi ejek-ejekan seperti ini. Dan kita tahu aib itu ditanggung bukan hanya waktu dia hamil, bahkan ketika anaknya sudah besar, Yesus, dan kemudian anaknya mati di salib. Dan itu bagian dari aib juga yang ditanggung oleh Maria. Karena Yesus di mata orang Yahudi, di mata banyak orang, dipandang sebagai orang yang kemudian menyesatkan orang lain, yang kemudian menghujat Tuhan karena dia mengampuni dosa dan segala macam, karena itu juga dicatat dari kitab suci. Jadi aibnya bukan hanya ditanggung waktu dia dia hamil, tapi juga waktu sampai kematian Tuhan Yesus pun hal itu ditanggungnya. Dan karena itu berbicara dengan Maria dari hati ke hati, berbicara tentang apa yang dialaminya dan bagaimana Elizabeth menghadapinya, itu sesuatu yang menolong dia secara mental. Itu menolong dia mempersiapkan diri, menolong dia bukan hanya percaya, tapi menolong dia secara psikologis. Lalu bagaimana dia bisa belajar dari seorang Elizabeth menanggung aib tapi tidak kecewa? Elizabeth seperti kita ketahui tidak seperti Mazmur 73, tidak seperti Asaf di Mazmur 73 dikatakan sia-sia aku berlaku bersih dan segala macamnya. Tidak pernah terucap satu kali pun kita baca di kitab ini tentang bagaimana Elizabeth dan Zakaria kemudian kecewa dengan Tuhan. Tapi dia tetap, walaupun apa yang dihadapinya, walaupun apa yang kemudian dirasakannya adalah bagian dari seolah-olah hukuman dari Tuhan, tapi dia tetap menjalani itu dengan percaya, tetap percaya, dengan tetap berbuat benar kepada Tuhan dan tidak kecewa. Datang kepada Elizabeth merupakan tempat yang tepat, dia bisa bergumul bagaimana kemudian kalau suatu saat dia mengalami aib, kalau kemudian orang kemudian menyebut dia sebagai pezina, dan ini juga masuk akal karena Yusuf sendiri pun mau menceraikan dia dengan alasan ini. Di sini dengan Elizabeth dia bisa belajar bagaimana tetap percaya kepada Tuhan, bagaimana tetap beriman meskipun kadang tidak sesuai dengan harapan, meskipun kadang mentok dan meskipun kadang itu hanya dalam berakhir dari tatanan sebuah misteri. Tapi menarik kemudian apa yang dikatakan oleh Elizabeth selanjutnya. Dan mereka dikatakan selama 3 bulan mereka saling menguatkan. 3 bulan bukan waktu yang pendek, itu merupakan waktu yang panjang untuk saling bercerita, untuk saling menguatkan. Karena dua-duanya menghadapi, sama-sama menghadapi persoalan yang sama, kemudian sama-sama sedang dipakai oleh Allah untuk menjalankan maksud dan karyanya yang besar, yang luar biasa. Ada orang menafsirkan 3 bulan ini kan Maria itu pulang pergi dari rumahnya ini. Jadi tidak setiap kali dia tinggal di situ. Tapi kalau kita membayangkan dari Galilea, dari Nazaret, Galilea kemudian lari ke Yudea, Maria seorang yang hamil muda, rasanya tidak mungkin bolak-balik dari Galilea ke Yudea. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin karena perjalanannya 4 hari lamanya. Karena itu akan lebih bisa dipercaya bahwa benar-benar si Maria ini tinggal di rumahnya Elizabeth dan Zakaria ini selama 3 bulan. Dan itu bisa menguatkan mental dan sekaligus menguatkan iman seorang Maria. Karena seperti kita tahu, beriman kepada Tuhan dalam konteks demikian tidaklah mudah. Yang terakhir, bagaimana Elizabeth menguatkan Elizabeth yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu memberikan kata yang kalimat penegasan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak-Ibu yang terkasih, bicara tentang kegirangan, bicara tentang berbahagia di situ, itu bukan sebuah hanya sekedar luapan kegirangan, atau bukan sekedar sebuah ekspresi dari seseorang yang bersuka cita, keluar dari senyuman, keluar dari bagaimana orang kemudian merasa sangat luar biasa. Tapi berbahagia di sana memakai kata makarios dalam bahasa Yunani yang berarti orang yang terberkati, yang berarti orang yang diberkati. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang dialami Maria. Walaupun percaya itu susah, walaupun untuk sampai kepada titik benar-benar percaya dia harus melewati tanda demi tanda, harus menghidupi sedikit demi sedikit sampai di titik akhir. Tapi itu bukan sesuatu yang sia-sia, karena dia akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Kata Elizabeth, seperti catat Lukas, itu akan membuat Maria menjadi wanita yang terberkati luar biasa. Bapak-Ibu melihat, belajar dari seorang Elizabeth dan Maria, kadangkala kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi kekurangan uang, kita menghadapi penyakit yang sulit, dan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang rajin ke gereja, sebagai orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kadang-kadang ada sedikit rasa, bukan kecewa sebenarnya, tapi kenapa bisa begini? Ada sedikit pertanyaan, kenapa Tuhan sepertinya tidak melihat saya? Kenapa Tuhan sepertinya kok tidak adil terhadap saya? Bapak Ibu, saya pikir kita perlu kemudian melihat kisah dari seorang Elizabeth yang dipakai Tuhan untuk menjadi latar dari kisah Maria, yang dipakai Tuhan untuk menjadi berperan penting dalam keberimanan Maria. Elizabeth adalah orang yang harus menghadapi hukuman dalam tanda petik, seolah-olah hukuman Tuhan selama akhir hidupnya. Tapi hari ini mungkin dia pada akhirnya bisa memahami bahwa pergumulan iman selama sampai dilanjut umurnya itu adalah bagian terpenting dari bagaimana dia bisa menguatkan seseorang, dia bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menguatkan seseorang. Mungkin kita hari ini hanya mungkin sedikit agak kecewa dengan Tuhan, dan itu kita juga seringkali mengekspresikan dalam bertanya kepada Tuhan, dalam doa kita dan segala macam. Tapi kita hari ini diingatkan kembali bahwa coba kita melihat, adakah sesuatu di balik apa yang kita alami? Adakah sesuatu yang kemudian Tuhan inginkan hal yang buruk ini terjadi kepada kita? Jangan-jangan memang ada sesuatu yang luar biasa seperti yang Maria, Elizabeth alami itu. Karena itu saya secara pribadi dikuatkan, diingatkan kembali, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa dengan apa yang kemudian kita hadapi. Tapi percayalah bahwa setiap hal yang kita lalui, setiap hal yang kita lewati itu menjadi bagian terpenting dalam karyanya, menjadi bagian terpenting dari pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Amin.